setelah 12 kali revisi, akhirnya kelar juga. Permisi Pak, saya mau mengumpulkan revisian skripsi saya nih. Iya, silahkan. Ini bab 2 masih kurang, metodologi juga. Benerin lagi ya, ini saya kembalikan. Punten Pak, untuk revisi deskripsinya boleh pakai kertas bekas gak ya? Supaya nggak buang-buang. Oh iya, nggak apa-apa. Boleh. Supaya nggak buang-buang kertas, yuk kita gunakan kertas secara bijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kiridio.